Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga. Mulai dari halaman 362. Kitab Adab Mendengar dan Kesannya di Hati. Bab ke-1. Lanjutan dari sebelumnya. Abu Bakar Muhammad bin Daud Ad-Dainuri yang terkenal dengan panggilan Ar-Rudki radhiyallahu anhu bercerita. Aku berada pada suatu desa. Lalu aku mendatangi suatu kabilah Arab. Maka aku menjadi tetamu salah seorang dari mereka. Dimasukkannya aku ke dalam pondoknya. Maka aku melihat dalam pondok itu seorang budak hitam yang diikat dengan seutas tali. Dan aku melihat beberapa ekor unta telah mati di halaman rumah itu. Dan yang tinggal hanya seekor unta saja dalam keadaan kurus, kering, dan lesu. Seakan-akan nyawanya akan dicabut. Lalu budak itu berkata kepadaku, "Tuan adalah tamu. Tuan berhak memberi syafaat atau memberi pertolongan untukku pada tuanku. Karena tuanku amat memuliakan tetamunya. Maka tidak akan ditolaknya syafaat tuan dalam hal yang seperti ini. Mudah-mudahan ia melepaskan ikatan daripadaku." Abu Bakar meneruskan ceritanya. Ketika mereka itu menghidangkan makanan, maka aku menolak dan berkata, "Aku tidak akan makan sebelum memberi pertolongan kepada budak ini." Tuan rumah menjawab, "Budak ini telah mendatangkan kemiskinan kepadaku. Dia telah membinasakan semua hartaku." Lalu aku bertanya, "Apakah yang telah diperbuatnya?" Tuan rumah menjawab, "Dia mempunyai suara merdu dan aku hidup dari hasil punggung unta-unta ini. Dia pikulkan pada unta-unta ini beban yang berat dan dia bernyanyi di belakang unta-unta ini. Sehingga unta-unta ini melakukan perjalanan 3 hari dari dalam 1 malam saja. Dari karena bagus lagu nyanyiannya. Ketika semua beban unta itu diturunkan, maka matilah semuanya. Kecuali seekor ini. Tetapi berhubung tuan tamuku, maka demi kemuliaanmu, aku berikan budak ini untukmu." Maka Abu Bakar menjawab, "Aku ingin mendengar suaranya." Setengah pagi hari, tuan rumah itu menyuruh budak tersebut bernyanyi di belakang unta yang mengambil air di situ dari sebuah sumur. Tatkala budak itu mengeraskan suara nyanyiannya, berlarilah unta itu dan putuslah tali-talinya. Dan aku jatuh tersungkur ke bumi. Aku tiada menyangka sekali-kali akan mendengar suara yang semerdu itu. Jadi, membekasnya pendengaran nyanyian pada hati dapat dirasakan. Dan orang yang tidak digerakkan oleh pendengaran itu adalah orang yang kekurangan, yang miring dari normal atau abnormal, jauh dari kejiwaan. Bertambah kekasaran dan ketebalan karakter atau tabiat dibandingkan dari unta dan burung. Bahkan dari semua binatang, karena semua binatang itu terpengaruh dengan lagu-lagu yang berirama. Dan karena itulah, maka burung-burung berdiri di atas kepala Nabi Daud alaihissalam, karena mendengar suaranya. Dan manakala yang menjadi perhatian pada mendengarkan nyanyian itu diukur dengan membekasnya pada hati, niscaya tiada boleh dihukum secara mutlak dengan mubah dan haram. Tetapi berbeda dengan yang demikian menurut keadaan orang dan berlainan cara nyanyian-nyanyian itu. Maka hukumnya adalah hukum sesuatu yang di dalam hati. Abu Sulaiman berkata, "Mendengar nyanyian itu tidak membuat di dalam hati apa yang tidak ada di dalamnya, tetapi menggerakkan apa yang ada di dalam hati." menyanyikan kalimat-kalimat yang bersajak, yang bertimbangan itu dibiasakan pada beberapa tempat karena maksud-maksud tertentu yang terikat bekas-bekasnya di dalam hati, yaitu 7 tempat. Pertama, nyanyian orang-orang haji. Pertama-tama mereka itu berjalan keliling kampung dengan membawa tambur, rebab, dan nyanyian. Yang demikian itu mubah atau dibolehkan, karena merupakan syair-syair yang disusun tentang menyifatkan Ka'bah, makom Ibrahim, Hatim, sumur Zamzam, dan tempat-tempat siar agama yang lain yang mensifatkan desa dan lainnya. Bekas yang demikian itu membangkitkan kerinduan untuk mengerjakan haji ke Baitullah dan mengubar-ubarkan api semangatnya jikalau ada di situ kerinduan yang berhasil, atau membangkitkan dan menarikkan kerinduan manakala kerinduan itu belum berhasil. Apabila ibadah haji itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan rindu kepada haji itu terpuji, niscaya membuat kerinduan kepada haji dengan segala cara yang merindukan adalah terpuji. Dan sebagaimana diperbolehkan bagi juru nasihat atau wa'id menyusun perkataannya dalam memberi nasihat, menghiasi dengan sajak dan merindukan manusia kepada haji dengan menyifatkan Baitullah dan tempat-tempat syiar agama lainnya, dan menyifatkan pahala dengan mengerjakan haji itu, niscaya bolehlah yang demikian bagi yang lain dari haji dengan penyusunan syair. Sesungguhnya, irama apabila ditambahkan dengan sajak, niscaya kata-kata itu lebih lagi jatuh ke dalam hati. Maka apabila ditambahkan kepada suara yang merdu dan nyanyian yang pertimbangan, niscaya bertambahlah jatuh dalam hati. Jikalau ditambahkan lagi kepada tambur, rebab, dan gerakan-gerakan yang lebih menjatuhkan ke dalam hati, niscaya bertambahlah membekasnya. Semua itu dibolehkan atau jais selama tidak turut di dalamnya seruling dan rebab yang menjadi simbol dari orang-orang jahat. Ya, jikalau dimaksudkan dengan nyanyian itu untuk menarik orang yang tidak diperbolehkan pergi haji, seperti orang yang telah digugurkan fardu haji dari dirinya dan tidak diizinkan oleh ibu bapaknya pergi haji, maka orang tersebut haramlah pergi mengerjakan haji. Maka haramkah menariknya kepada haji dengan mendengar nyanyian dan semua perkataan yang menarik hatinya kepada pergi haji? Karena menarik kepada yang haram adalah haram. Begitu pula, jikalau jalan tidak aman dan sering mendapat kecelakaan, maka tidak boleh menggerakkan dan mengobatkan hati itu dengan menariknya kepada haji. Kedua, apa yang dibiasakan oleh pemimpin-pemimpin peperangan untuk membangkitkan semangat manusia kepada perang, itu juga diperbolehkan sebagaimana bagi orang haji. Tetapi seyogialah berbeda syair dan cara nyanyian mereka dari syair dan caranya nyanyian orang-orang haji. Karena pembangkitan semangat yang memanggil kepada perang dengan pemberanian, penggeraan kasar hati dan marah pada peperangan itu kepada orang-orang kafir yang diperangi dan membaikkan keberanian, merasa ringan memberikan nyawa dan hartanya kepada peperangan dengan menambahkan kepadanya dengan syair-syair yang memberanikan hati. Umpamanya kata Al-Mutanabbi dalam madahnya, kalau engkau tidak mati di bawah kilatan pedang dengan kemuliaan, niscaya engkau akan mati menderita kehinaan tanpa kemuliaan. Dan katanya lagi, orang penakut memandang bahwa sifat penakut itu hati-hati. Itu adalah tipuan dari sifat yang buruk sekali. Contoh-contoh yang seperti itu dan jalan-jalan irama yang membangkitkan keberanian adalah berlainan dari cara-cara yang menarik kepada kerinduan hati. Ini juga diperbolehkan pada waktu diperbolehkan peperangan, dan disunatkan pada waktu disunatkan peperangan, tetapi terhadap orang yang diperbolehkan keluar ke medan perang. Ketiga, pantun-pantun yang diucapkan oleh orang-orang yang berani waktu bertemu dengan musuh. Maksudnya, ialah menimbulkan keberanian bagi diri sendiri dan bagi teman-teman seperjuangan, dan menggerakkan kesungguhan mereka untuk berperang. Pada pantun itu mengandung pujian kepada keberanian, dan pada memberikan bantuan kepada teman. Yang demikian itu, apabila diucapkan dengan kata-kata yang lemah lembut dan suara yang merdu, niscaya lebih mendalam jatuhnya ke dalam jiwa. Yang demikian itu diperbolehkan pada semua peperangan yang diperbolehkan, dan disunatkan pada semua peperangan yang disunatkan, dan dilarang pada peperangan antara kaum muslimin dan orang zimmi atau orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum muslimin, dan pada semua peperangan yang dilarang. Karena menggerakkan hal-hal yang membawa kepada terlarang adalah terlarang. Yang demikian itu adalah dinukilkan dari para sahabat yang berani, seperti Ali radhiyallahu an, Khalid radhiyallahu an, dan lain-lain. Karena itulah kami katakan, seyogialah dilarang memukul rebab pada asrama tentara yang berperang. Karena bunyinya halus menyedihkan, melepaskan ikatan-ikatan keberanian, melemahkan kekerasan jiwa, merindukan kepada keluarga dan kampung halaman, mempusakakan kelunturan pada peperangan. Demikian juga bunyi-bunyian yang lain dan nyanyian-nyanyian yang melembutkan hati. Maka nyanyian-nyanyian yang melembutkan dan menyedihkan hati berlainan dari nyanyian-nyanyian yang menggerakkan semangat dan memberanikan diri. Orang yang berbuat demikian dengan maksud mengubahkan hati dan melumpuhkan pikiran dari peperangan yang wajib adalah berdosa. Dan orang yang berbuat demikian dengan maksud melumpuhkan pikiran dari peperangan yang dilarang adalah menjadi orang yang taat atau beroleh pahala dengan demikian. Keempat, suara dan nyanyian ratapan membekasnya pada pembangkitan kesedihan, tangisan, dan selalu berduka cita. Kesedihan itu ada dua macam, terpuji dan tercela. Yang terpuji seperti kesedihan kepada yang telah hilang. Allah Ta'ala berfirman, Likaila ta'afsau ala ma fatakum, supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang lepas dari tanganmu. Surat Al-Hadid ayat 23. Kesedihan terhadap orang yang telah meninggal termasuk golongan ini, maka sesungguhnya itu marah kepada qada atau hukum Allah Ta'ala, dan merasa kesal terhadap apa yang telah tiada diperolehnya lagi. Manakala kesedihan itu tercela, maka menggerakkannya dengan ratapan adalah tercela. Karena itulah datang larangan yang tegas tentang ratapan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyah. Adapun kesedihan yang terpuji, ialah kesedihan seorang terhadap keteledorannya dalam urusan agamanya, dan tangisnya terhadap segala kesalahan, tangis dan tangis menangisi, sedih dan sedih menyedihi di atas yang demikian adalah terpuji. Di atas yang demikianlah tangisan Nabi Adam alaihissalam menggerakkan dan menguatkan kesedihan ini adalah terpuji. Karena membangkitkan untuk terus-menerus memperoleh apa yang telah hilang. Dan karena itulah ratapan Nabi Daud alaihissalam terpuji. Karena adanya yang demikian, serta berkekalan kesedihan dan lamanya tangisan disebabkan kesalahan dan dosa. Adalah Nabi Daud alaihissalam menangis dan membuat menangisnya orang-orang lain. Ia sedih dan membuat sedihnya orang lain, sehingga jenazah-jenazah itu diangkat dari majelis ratapannya Ia berbuat demikian dengan kata-kata dan nyanyian-nyanyiannya. Yang demikian itu terpuji, karena yang membawa kepada terpuji adalah terpuji. Dan di atas dasar inilah, tidak diharamkan kepada juru nasihat atau mubaligh yang merdu suaranya, menyanyi di atas mimbar atau podium dengan menyanyikan syair-syair yang menyedihkan, yang melembutkan hati. Dan tidak haram menangis dan tangis menangisi supaya sampai yang dengan demikian ini kepada membuat orang lain menangis dan membangkitkan kesedihannya. Kelima, mendengar nyanyian pada waktu gembira untuk memperkuatkan dan mengubarkan kegembiraan. Dan itu adalah mubah, jikalau kegembiraan itu mubah. Seperti menyanyi pada hari-hari lebaran, pada perkawinan, pada waktu kedatangan orang yang bepergian jauh atau musafir, pada waktu pesta perkawinan, akikah atau penyembelian kambing, akikah sesudah beberapa waktu dari kelahiran anak, ketika lahir anak, ketika pengkhitanan, dan ketika anak itu telah menghafal Al-Quran yang mulia. Semua itu mubah untuk melahirkan kegembiraan. Dan dasar pembolehannya ialah bahwa sebagian dari nyanyian itu adalah membangkitkan kesenangan, kegembiraan, dan kesukaan. Maka semua yang membolehkan kegembiraan, niscaya membolehkan, membangkitkan kegembiraan padanya. Dan untuk ini dibuktikan dari nakal oleh nyanyian para wanita di atas rumah di Madinah dengan rebana dan nyanyian ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tala'al badru alaina min sayyi'atil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Yang artinya, telah terbit purnama raja kepada kita dari bukit Thaniyatil Wada di Makkah. Wajiblah bersyukur di atas pundak kita apa yang diserukan oleh penyeru kepada Allah. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Ini adalah melahirkan kegembiraan karena kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah kegembiraan yang terpuji. Maka melahirkannya dengan syair, nyanyian, tarian, dan gerakan-gerakan juga terpuji. Telah dinukilkan dari segolongan sahabat radhiyallahu anhu bahwa mereka itu menari pada suatu kegembiraan yang diperoleh mereka, sebagaimana akan diterangkan nanti mengenai hukum menari. Dan adalah diperbolehkan pada waktu kedatangan tiap-tiap orang yang datang, yang diperbolehkan bergembira dengan kedatangannya, dan pada semua sebab kesenangan yang diperbolehkan. Dan untuk ini berdalilkan apa yang diriwayatkan pada Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah berkata, sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupkan aku dengan selendangnya, dan aku melihat orang Habsi bermain dalam masjid, sehingga akulah yang menjemukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Maka taksirlah akan keadaan wanita yang masih muda, yang suka kepada permainan, tapi ia sudah bosan, adalah menunjukkan kepada lamanya berdiri melihat permainan itu. Diriwayatkan Al-Bukhari dan juga Muslim dalam kitab Sahih keduanya, hadis Uqail dari Az-Zuhri, dari Arwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Abu Bakar radhiyallahu an masuk ke rumah Aisyah, dan di sampingnya ada dua budak wanita pada hari-hari Mina, atau masih berada di Mina pada waktu haji. Kedua budak tadi memukul genderang, dan Nabi SAW menutupkan mukanya. Lalu kedua orang budak wanita itu dibentak oleh Abu Bakar radhiyallahu an, Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka mukanya seraya bersabda, "Biarkanlah keduanya bermain, wahai Abu Bakar, karena sekarang hari Lebaran." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupkan aku dengan selendangnya. Aku melihat orang Habsyi, mereka itu bermain dalam masjid. Lalu mereka dibentak oleh Umar radhiyallahu anha." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami jamin keamanan, wahai Bani Al-Fadah, yakni keamanan dari gangguan." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dari hadis Amir bin Al-Harth dari Ibni Sihab, seperti hadis itu juga. Dan pada hadis ini, kedua budak di atas menyanyi dan memukul rebana. Dan pada hadis Abi Thahir dari Ibni Wahab, riwayat Aisyah itu berbunyi, "Demi Allah, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW berdiri pada pintu kamarku. Dan orang-orang Habsyi itu bermain tombak dalam masjid Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menutupkan aku dengan kainnya atau dengan selendangnya, supaya aku melihat permainan mereka itu. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dari karenaku, sehingga aku berpindah dari tempat itu." Diriwayatkan Muslim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, di mana beliau berkata, "Aku bermain dengan anak-anak perempuan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu an meneruskan ceritanya, "Dan telah datang kepadaku teman-temanku wanita. Mereka itu malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergembira karena datangnya mereka padaku. Lalu mereka bermain-main bersama aku." Pada suatu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari bertanya kepada Aisyah, "Apakah ini?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Anak-anak perempuanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, "Apakah ini yang aku lihat di tengah-tengah mereka?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Kuda." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pula, "Apakah ini yang di atasnya?" Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Dua sayap." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuda mempunyai dua sayap." Aisyah radhiyallahu anha menyambung, "Apakah tiada engkau mendengar bahwa Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam mempunyai kuda yang mempunyai beberapa sayap?" Aisyah radhiyallahu anha menerangkan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa sehingga tampak gigi depannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Hadis ini menurut kami maksudkan dibawakan kepada kebiasaan anak-anak membuat bentuk sesuatu dari tanah liat dan kertas tanpa sempurna bentuknya. Berdalilkan apa yang diriwayatkan kepada setengah riwayat bahwa kuda tersebut mempunyai dua sayap dari kertas. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempatku dan bersamaku dua budak wanita menyanyikan nyanyian Bu'at, yaitu nama suatu tempat di Madinah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merebahkan badannya di tempat tidur dan memalingkan mukanya dari kedua wanita itu. Maka masuklah Abu Bakar lalu membentakkan aku seraya berkata, 'Seruling setan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.' Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada Abu Bakar dan bersabda, 'Biarkanlah keduanya itu.' Tatkala Abu Bakar radhiyallahu an tidak memperhatikan lagi, lalu aku isyaratkan dengan mata. Mata, maka kedua orang budak wanita itu pun keluarlah." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Pada hari raya, orang hitam atau Habsyi itu bermain dengan perisai dan lembing. Ada kalanya aku bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ada kalanya beliau bersabda, "Kalau suka, lihatlah." Lalu aku menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW menyuruh aku berdiri di belakangnya, dan pipiku atas pipinya. Dan beliau bersabda kepada orang hitam itu, "Ambillah bagianmu untuk bermain, hai Bani Arfada." Sehingga apabila aku bosan, Rasulullah SAW bertanya, "Sudah cukup?" Aku menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu, pergilah." Pada Sahih Muslim disebutkan, yaitu cerita Aisyah radhiyallahu anha tadi, "Maka aku letakkan kepalaku atas bahunya, lalu aku melihat permainan mereka itu, sehingga aku pergi dari tempat itu." Hadis-hadis ini semuanya tersebut pada As-Sahihain atau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yaitu suatu nas atau dalil yang tegas bahwa nyanyian itu dan permainan tidak diharamkan. Dan pada hadis-hadis tersebut menunjukkan kepada berbagai macam keringanan. Pertama, permainan. Dan tidaklah tersembunyi kebiasaan orang Habsyi mengenai tarian dan permainan. Kedua, berbuat demikian dalam masjid. Ketiga, sabda Nabi SAW, "Ambillah bagianmu untuk bermain, hai Bani Arfada." Ini adalah suruhan dan tuntutan untuk bermain. Maka bagaimanakah dinilai permainan itu haram? Keempat, larangan Nabi SAW kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an dari menantang dan merubah dan diberinya alasan dengan hari lebaran. Artinya waktu kegembiraan. Dan permainan ini adalah sebagian dari sebab-sebab kegembiraan. Kelima, lamanya berdiri menyaksikan dan mendengar permainan itu karena persetujuan Aisyah radhiyallahu an. Pada peristiwa ini menunjukkan bahwa kebagusan budi pada membaguskan jiwa kaum wanita dan anak-anak dengan menyaksikan permainan adalah lebih baik daripada kekasaran, pencegahan, dan keburukan keadaan pada keengganan dan pelarangan daripadanya. Keenam, sabda Nabi SAW pada mulanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Adakah engkau suka menyaksikannya? Dan tidaklah itu memerlukan kepada pertolongan keluarga, karena ditakuti dari kemarahan atau ketegangan. Karena tuntutan apabila telah terlanjur, kadang-kadang penolakan menjadi sebab ketegangan. Dan itu hendaklah dijaga. Maka didahulukanlah penjagaan atas penjagaan. Adapun mulanya ditanya, maka tidaklah diperlukan." Ketujuh, membolehkan menyanyi dan memukul rebab dari kedua budak wanita itu, serta yang demikian dapat diserupakan dengan seruling setan. Dan padanya penjelasan bahwa seruling yang diharamkan bukanlah yang demikian. Kedelapan, bahwa Rasulullah SAW telah diketuk pendengarannya oleh suara dua budak wanita itu, dan beliau berbaring di tempat tidur. Dan jikalau ada dipukul rebab pada satu tempat, niscaya tidak diperbolehkan duduk. Kemudian di situ bunyi rebab itu mengetuk pendengaran beliau. Maka ini menunjukkan bahwa suara wanita tidaklah diharamkan mendengarnya, sebagaimana diharamkan mendengar bunyi seruling. Tetapi diharamkan ketika dikhawatirkan timbul fitnah. Segala kias atau analogi dan dalil-dalil tadi menunjukkan kepada membolehkan menyanyi, menari, memukul genderang, bermain, dan melihat tarian orang Habsyi dan orang hitam pada waktu-waktu kegembiraan. Dikiaskan kepada hari lebaran, karena hari lebaran itu adalah hari kegembiraan. Dan yang searti dengan hari lebaran ialah hari perkawinan, hari pesta kawin atau walimah, akikoh, pengkhitanan, hari kedatangan perjalanan jauh, musafir, dan sebab-sebab kegembiraan yang lain. Yaitu semua yang diperbolehkan kegembiraan pada agama. Dan boleh bergembira dengan mengunjungi teman-teman, menjumpai dan berkumpul dengan mereka pada suatu tempat, untuk makan-makan atau bercakap-cakap. Maka itu pun tempat dugaan boleh mendengarnya juga. Keenam, yang merupakan sambungan dari yang kelima, pendengaran orang yang asyik bercinta untuk menggerakkan kerinduan, mengubar-ubarkan kecintaan dan menyenangkan jiwa, jikalau mendengar nyanyian itu dengan menyaksikan yang dirindui, maka maksudnya menguatkan kesenangan. Jikalau mendengarnya sedang berpisah dengan yang dirindui, maka maksudnya mengubar-ubarkan kerinduan dan lagi kerinduan. Walaupun itu suatu kepedihan, tetapi pada pendengarnya itu adalah semacam kesenangan apabila ditambahkan pada pendengaran itu akan harapan bersambung kembali. Karena harapan itu kesenangan, dan putus asa dari bertemu kembali itu menyedihkan hati. Kuatnya kesenangan harapan adalah menurut kuatnya kerinduan dan kecintaan kepada yang diharapkan itu.